Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azimil qail fi kitabihil azizil karim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu lana indallahi dukhra. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi waladathu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi salatan wa salaman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin sedaya para ahli Ibu Nyai, Masyayikh, Asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang tuhu kina bekten ingkang kula ta'zimi ingkang dipun mulyakaken Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, jajaran Muspika, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir malam hari ini yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, konco-konco remaja, konco-konco panitia, konco-konco banser yang saya banggakan, yang saya cintai, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, jalisin, jalisat, qaimin, qaimat, ngantu'in, ngantu'at, mulai Pak Amin nganti Pak Mat, sing bakul micin nganti bakul tomat, dulur-dulur kula sedoyo ingkang dherekaken hormat acara peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, hidayah, maghfirah, barokah, sohori, danipun Gusti Allah. Kok gak pati amin sampean? Rodok telat. Syukur alhamdulillah malam hari ini saya bisa sowan ngarso panjenengan sami kan ngisi wontenipun pengajian. Niku istilahnya sing leres pengajian napa pengaosan to? Pengaosan napa pengajian? Nek kula seneng pengajian. Soale nek pengaosan niku sing teko digawe kaos. Pengaosan. Nabi nek pengajian sing teko dikei aji-aji. Lah sampean milih ndi dikei aji-aji karo dikei kaos? Kaos yo arep. Kiplesetan kula mawon, nek pengaosan sing teko dikei kaos. Dilungkas wayah rame-rame ne kampanye, iki akeh pengaosane. Ini sing ngatenge kei kaos wis teko ning kene. Tapi nek pengajian sing teko dikei aji-aji. Ning jenengan pun salah paham. Aji-ajine dudu rupa akeh. Duduk keris, duduk kul buntet, duduk sabuk, duduk merah delima, duduk naga sasra, naga sari, duduk. Aji-ajine rupa kalimat tauhid la ilaha illallah. Sapa wonge nyekel aji-aji iku kelawan temen kuat pasti bahagia, mulya, selamat, bejo donya akhirate tekan iso mbukak lawange swarga. Sebab aji-aji kalimah tauhid la ilaha illallah iku minangka dados miftahul jannah, kuncine swarga. Cuma itu yang bisa menyelamatkan kita, membela kita dunia akhirat. Nek aji-aji liyane kaya keris bareng ngono iku mbuh ana manfaate mbuh enggak ndek donya iki, kula mboten paham. Sing jelas lek ning gone akhirat ndak ana manfaate. Ndak ana artine, gak iso nyelametno kula sampean. Sampean duwe aji-aji apa? Gak ana artine no akhirat. Ten alam kubur mawon wis gak iso nyelametno sampean kok. Malaikat mungkar nakir yang sudah menghadang sampean mulai sekarang, wis siap sampean ngadepi. Gak wedi karo aji-ajimu, sampean duwe keris apa? Malaikat mungkar nakir ora wedi karo keris, luweh-luweh kerismu. Ndak takut mungkar nakir, enggak takut sama keris kala munyeng, keris Kiai Sengkelat, pemaneh keris Patih, keris Dayanti. Keris John bareng gak wedi. Sing iso mbelani nyelametno kula sampean ya aji-aji kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, untuk mendapatkan aji-aji itu diantara caranya ya seperti ini, hadir ke majelis taklim. Ini jalan agar kita menjadi orang baik. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Allah itu kalau menghendaki orang itu jadi orang baik, itu caranya difahamkan dalam urusan agama. Gusti Allah ku yang ngeresake tiang dados sae niku difahamke babagan agami, sehingga dadi wong sing cerdas dan mempunyai kecerdasan yang komplit, yang dalam bahasa kekinian sering disebut dengan intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? Saman gak ngerti gak apa-apa, pokoknya nyaut yes ngoten. Minimal ngelegakno kula. Nah ngelegakno wong kan ya ganjaran. Maka saya ulang istilah tadi, tolong nanti jenengan nyaut yes yang semangat, oke? Okay? Nek jenengan semangat kula nggih katut semangat. Aku kan tergantung kamu, sayang. Kalau kamu oke, okay, aku juga oke. Okay. Saya ulang, tolong nanti kompak yes, ngoten nggih. Kecerdasan komplit dimaksud adalah intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? Ngono wis gak ngerti gak apa-apa pokoke yes. Saya kasih gambaran nggih, simpel mawon, sederhana. Contoh. Umpama jenengan maca istighfar, astaghfirullahal azim. Niki intelektual, itu jenengan macae tepat, bener sesuai dengan makhraj dan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Bagaimana melafadzkan sin, bagaimana mengucapkan ta, ghain, ra, ha, macae bener. Astaghfirullahal'azim. Ini baru intelektual, karena hanya berkaitan dengan kefasihan, hanya berkaitan dengan tajwid. Fasih lisannya belum tentu fasih hatinya. Maka jangan mudah terpancing dengan kefasihan lisan. Belum tentu orang yang lisannya fasih itu hatinya juga fasih. Kadang ono lisane fasih ning atine mboten fasih. Wonten wong salat iku masyaallah fasih keliwat, sik takbiratul ihrame medeni wong. Tangane diangkat kaku. Allahu akbar. Malaikat itu nganti bingung. Jare malaikat iku tabir apa dadi kiper iku. Fasih lesannya tapi ternyata hatinya melayang nang dindi. Intelektual. Nah, emosional itu jika istighfar tadi diucapkan lesan, dihayati dengan hati yang mendalam. Lesan astaghfirullahalazim, atine ya Allah Gusti, nyuwun ngapura sedaya dosa kula Gusti, nyuwun ngapura. Terus dosa-dosae dilaporno kabeh nang Allah. Maca istighfar karo laporan. Astaghfirullahalazim, lapor. Rasane wong astaghfirullahaladzim lapor nyelatu bojo tapur no astaghfirullahaladzim lapor mendem astaghfirullahaladzim lapor togel astaghfirullahaladzim lapor gendak bojone tonggo astaghfirullahaladzim lapor nompo duwite calek ora milih wonge. Itu emosional. Sorry Mas Yengki, sorry. Aku aslinya wis ora sampeyan, cuma aku menengahi tak sengaja. Soalnya aku rumangsa kalang ganteng ngono dadi wis. Lah nek tak sebut tenan terus malah terkenal sampeyan. Wis. Lah, emosional. Itu ketika istighfar kita di play oriented kan dalam sikap sehari-hari. Play oriented, ngertos? Boten ngertos, diimplementasikan, implementasi yo gak roh. Ancen roh mutrasi yo. Diterapkan dalam sikap sehari-hari. Setelah istighfar, perilakunya menjadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan demikian Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, nanti kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Kan ilmu itu bisa didapat dari mana saja sumbernya. Sumber ilmu itu ayat-ayat Allah. Nah, ayat Allah itu ada ayat kitabiah berupa Al-Quran, ada ayat kauniyah, gejala alam. Sekeliling kita, jagat raya semesta, ini merupakan ayat-ayat Allah yang apabila kita cerdas membacanya, cerdas itu incerdas. Pas maksudnya. Itu akan menjadi ilmu. Kita mendapatkan rahasia dan hikmah yang luar biasa. Contoh sederhana. Bapak Ibu misalnya, jenengan kepengen dadi wong sing ikhlas tanpa pamrih. Dalam beribadah ikhlas, dalam beramal, berjuang ikhlas, bersedekah ikhlas. Tidak berharap balasan, kearep-arep imbalan, kearep-arep ucapan terima kasih. Bapak Ibu bisa belajar dari matahari. Yang mriki nek ngarani srengenge nggih. Sorry, ingin kula soalnya lek ngarani matahari. Itu memberikan ilmu kepada kita. Coba perhatikan, matahari itu tiap pagi dia meletek, apa terbit, kemudian memberikan sinarnya yang sangat bermanfaat kepada apa saja, kepada siapa saja. Terus dia memberi sinar, memberi dan memberi, berbagi dan berbagi, meskipun yang diberi sinar tidak pernah berterima kasih kepadanya. Matahari gak peduli, dia terus memberi, memberi. Memang gak berharap balasan, gak berharap ucapan terima kasih. Jenengan benten-benten langsal sinar serengenge, gini benten. Nate matur suwun. Ngunuku serengenge gak ngurus. Pokoknya aku ngekei, aku gak kepingin matur suwunmu. Bahkan matur suwun, gak ngereken aku. No, I reckon you. Mau kamu terima kasih, mau kamu enggak terima kasih, aku enggak ngurus. Pokok aku ngekei. Emang aku enggak kepengin balasanmu, aku enggak kepengin imbalanmu. Ini hati yang luar biasa. Karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan sebagai matahari. Anta syamsun. Engkau adalah surya yang memberikan sinar tanpa batas, manfaat luar biasa. Subhanallah. Niki ati semua apa ya, Pak? Ibu-ibu kira-kira sakit mboten gak ada hati kata singkatan menikah. Pret. Sepotong ngamus gak percaya belas. Kok sampin duwe hati kaya ngono. Lah wong buan balik ora imbang ngono ae wong sak kampung krungu kabeh. Lah iya to Mbak, aku yo gak nyongkol lek wong ngono ku dapurane. Penginane dene duwe gawe ku bapake lek buwuh nang kono yo akeh 300.000. Bareng wingi aku duwe gawe nek balekno pirang gitu sampean? 50. Maka orang yang baik itu mau dibaikin orang, dijelekin orang, enggak ada bedanya. Sama, diapiki wong yo apik, dieleki wong yo tetep apik. Iku wong apik. Filosofina seperti uyah. Uyah sing apik iku uyah sing asin. Lho iya kok uyah iku asin, diasini uyah yo asin, mas yo gak diasini uyah yo tetep asin. Uyah gak tau mikir. Ndak ono uyah kok aku nek diasini aku yo gelem asin, nek gak diasini aku yo moh kok asin. Ndak ono iku uyah ngunut iku. Ndak ono to wong aku asline apian yo. Pokok wonge gelem apik karo aku yo apik. Nek wonge gak gelem apik karo aku dikokon apik karo wonge kok nyimut. Iku dudu wong apik. Halo. Wong apik iku masih yo dieleki no tetep apik. Saya sering kasih contoh, ada nenek-nenek lagi nyapu sore-sore di halaman rumahnya, punya cucu masih umur 2 tahun. Kaitan iso ngomong. Moro temek-temek mbah lu diwadani, dielek-elek, mbah elek, Pak Edes. Mbah elek, Pak Bedes. Iku malah senyum kok dia. Pinter e putune iso madani mbah. Mosok putune kate ditapuk sapu. Dilokno te Pak Bedes iki nungguyu. Mergo atine apik. Lha nek wong sing atine elek jangan kan kok dilokno, dipisui, wong dilirik iso ngamuk. Ana wong lirik lu murang-muring. Apa lirak-lirik culek matamu sisan kon ngono. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Misal jenengan kok dieleki wong, difitnah tonggo, ditelanjangin habis itu kejelekan jenengan, dikuyok-kuyok, difitnah ndak karo-karuan. Pun tenang mawon. Balas dengan kebaikan. Jangan membalas dengan kejelekan, jangan membalas dengan fitnah, nanti malah runyam. Semakin besar permasalahan itu. Kersane wong liya elek-elek sampean, kersane sampean difitnah. Pokok teorine biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Anjing itu gambarannya wong elek, kafilah itu gambarannya wong apik. Kenapa anjing menggonggong? Karena kafilah berlalu. Kenapa kafilah berlalu? Karena anjing menggonggong. Kenapa kafilah berlalu kok enggak ikut-ikutan menggonggong? Karena kafilah bukan anjing. Kalau sama-sama menggonggong berarti sama-sama anjing. Mangkane wong dieleki wong kok bales elek, iku padha asune. Halo. Biar orang lain berbuat jelek sama kita, biar kita difitnah, dikuyok-kuyok macam-macam. Santai aja kali. Wong sampean yo gak kalong, sampean yo gak keruak, sampean yo gak catu ae kok. Emang masalah buat lo. Tenang mawon. Sampean dielek-elek wong difitnah ndak karo-karuan, kok iso nampa lega, legowo, rido. Demi Allah itu alamat sampean akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Sampean akan mendapatkan anugerah yang agung. Uripe sampean kate barokah. Pokok syaratnya nampa lega, legowo, rido. Yo angel pak, antene angel, tapi lek sampean iso luar biasa. Ibu bapak, kita bisa belajar dari pohon mangga. Mengene lek ngarani wit pelem nggih. Pohon mangga itu perhatikan, kalau daunnya terlalu lebat, kalau daunnya terlalu rindang, kalau daunnya terlalu apa cara jawane nek godhonge kok ketel lho. Sampean ngomong ketel ya atiku siak-siak wis. Ganti bawa istilahnya. Kaya apa yang ketel ini. Pokoknya lek godongnya rumbuk ya padahal. Ya sikulah pokoknya kalau terlalu rimbun, terlalu lebat, itu biasanya buahnya gak bisa banyak. Makanya menjelang musim buah itu biasanya pohon itu dilukai dulu, dipangkas, dirembasi. Habis dipangkas, buahnya semakin banyak. Perhatikan, pohon mangga itu dilukai, dipangkas, buahnya semakin banyak. Mau sampai yang kadang saya dilono sidik, ngono kuwes ngamuk, murang-muring, kalah karo wit pelem. Pak Man kadang dilukai dikit aja udah tersinggung, udah mutung. Kok kalah sama pohon mangga? Pohon mangga itu dilukai, dirembasi, dipangkas. Dia semakin produktif kok. Dan hebatnya lagi pohon mangga itu, Bapak Ibu, dilempar pakai batu, dia membalas pakai mangga. Jangan ampik temen. Diantem gawe watu ilung balesnya telem. Lha sampeyan diantem undi-undi balesnya alok. Undi-undi tengik ya dikek nembang. Ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Contoh lagi, ibu misalnya ibu kepingin punya anak yang solih, solihah, kepingin punya anak api, bisa belajar dari, sorry, ayam babon. Loh iya, ayam babon itu kasih ilmu ke kita. Coba, ayam babon itu lek mantun ngendok, ndoke metu, plunyu, mesti dekne noleh memburi. Loh, zaman gak tahu niteni lah. Oh, sekali-kali riset. Nggih, dalam dunia perbabonan. Ayam babon itu lek mari ngendok, ndoke metu, plunyu, mesti noleh memburi. Lihat dia, begitu weruh, kaget. Loh. Lah anakku kok ngene, kok bunder ngene anakku. Kok gak podo blas karo aku? Aku duwe ceker, anakku kok gak nok cekere iki ya apa? Aku duwe suwiwi, duwe lar, duwe wulu. Anakku gak nok suwiwine, gak nok lare, gak nok wulune iki ya apa iki? Maren iki. Aku duwe sirah, duwe cucuk. Anakku gak nok sirahe, gak nok cucuke iki ya apa? Makane dekne kaget, begitu weruh ndoke langsung ngomong, kok gak cocok. Kok gak cocok. Sangingane kupingmu kurang cerdas. Nek kerungune kupingmu lak kok petok. Iku asline kok gak cocok. Anakku kudu cocok karo aku. Wong aku duwe suwi, anakku ya kudu duwe. Aku duwe ceker, anakku kudu duwe ceker. Aku duwe ndas, duwe cucuk. Anakku kudu duwe ndas, kudu duwe cucuk. Akhire babon punya tekad kuat, lapo tirakat. Nirakati anak ben dadi. Babon ni langsung topo bronto. Ngening no cipto mandeng pucuk ing grono meket baban nawa songo madep mantep marang Kang Murba Waseso nyuwun mringkang maha kawasa si babon maca japa mantra bismillahirrahmanirrahim nawaitul angkrama lillahi taala. Babon angkrem itu dalam rangka tirakat kepingin anake dadi. Maka babonku kapan wayah angkrem? Gak mudan-mudan teko petarangan. Soale dekne topo. Mosok topo kate keluyuran. Entopo model opo? Meneng nek petarangan. Mangane siti, poso iku masani anak ben dadi. Wayah angkrem niku tirakat babon juga rabenan. Tirakat kok rabenan iki tirakat model opo? Sehingga babon itu kapan wayah angkrem kok pinter, gak mudan-mudan teko petarangan, babon pinter. Mangane cici, babon pinter, gak rabenan, babon pinter, titenono, engko ndoke buntas, netes kabeh. Ning anake burus-burus, apik-apik. Kok iso duwe anak apik? Soale nane kok angkrem babone tiraka. Semanten ugi jenengan ibu-ibu nalika jenengan angkrem, sorry. Kepancing babon ya. Jenengan bobot hamil, kok kerso tirakat to, nirakati anak. Insyaallah. Mangke anak jenengan yang netes kabeh. Buntas nang burus-burus akhlake api. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, babon wayah angkrem kok bento. Wayah angkrem kok mudan-mudun kok petarangan, babon bento. Entopo model opo ngene? Topo kok keluyuran. Ana babon wayah angkrem kok mangan ae, babon geragas. Apa maneh ana babon wayah angkrem kok nggodhaki lanangan njaluk dirabeni. Angger ketemu lanangan mapan kok. Iku babon gatel itu. Ayo titenono engko ndoke lak kopyor. Ndoke lak bunter. Mangkane ana ndok kok nganti kopyor sing bento babone. Ana ndok kok nganti bunter sing bento babone. Ana anak kok nganti ilmune kopyor, ana anak kok nganti akhlake bunter, iku sing bento ya bab. Babone. Oh, babone protes. Le jagone, Pak. Jago iku mek panitia petingkringan. Loh, survei membuktikan, ayo sampean teliti. Jago golek babon, ketemu cucuk sirahe cuk. Pedak gegere diunggahi gasak jebret. Mari gasak modon diumeti pisan wer, tinggal nyengkreh wis. gak urus nasibe babon ya apa gak ngurus. Oh, jagone guyang guyu. Karakter anak itu lebih didominasi oleh ibu pengumuman. Rungono para babon-babon sedaya Kang Minulya. Ini bisa dimengerti 9 bulan lebih anak itu kantil karo ibu sing ngandung ibu 9 bulan lebih bapak gak tau ngenteni blas. Mesti ngeden ngetokno ya ibu. Anak kok ngelak sing ngemi ya ibu, anak ngengek pipi sing nyawe ya ibu, anak luwe sing dulang ya ibu. Nah bapaknya nyapa? Makane bapak itu bantu rialdo, bantu ndongake, nyukupi kebutuhane ibu yang paling menentukan. Maka sehingga di ilmu modern ini ada istilah ilmu namanya teratologi. Napa bu? Wis pokoke ragi ngono ae. Ana wong wedok hamil ya. Ana wong wedok mbobot. Lah kok hobine iku ngrungokno lagu dangdut. Senengane dangdut, wayah hamil, isuk dangdut jam 09.00. Zuhur, asar, maghrib, isya, tengah wengi, tangi turu, sarapan, ngeseng, saking hobine. Ngeseng iku pengin disumpeti headset nyetel dangdut. Ayo meneh anake lahir duwe anak-anak kok rewel, setel non dangdut tok meneng. Makanya maaf, ilmu bisa didapat dari mana saja, bahkan dari yang ada di sekeliling kita. Teko lagu, teko nyanyian iso kena tipe ilmu ne kok. Ini informasi penting. Ada penyanyi yang terkenal dan fenomenal, namanya Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Orang nganggut dot, nganggut dal, radhiyallahu anha. Dengono. Lah wong nyanyi lho kok judule alamat palsu. Mulai bojo ya palsu. Ki mulai meteng sampai kabare wis nglairno gak direken blas karo Enji. Ngapa lo sambate nonggonku kok? Lu nyanyi kok kemana kemana kemana? Ra usah musik aku dudu tandak bedes kok. Halo. Kemana kemana minumnya ini? Coba wong wis gak direken aku. Ibu coba perhatikan kemana kemana kemana itu kan gambarannya orang bingung tuh. Ya wis nyek-nyek gak apa-apa aku ya nyek-nyek kena. Kan kersane nek wis kadung ya wis in kadunga patarosna. Wis kadung ya diteruske pon. Dan malah ruwet. Pon. Ya. Yeah. Gelas sakmu nu gede ini tutupnya kau bisa mene. Allahumma salli ala Muhammad. Coba kemana kemana itu gambarannya wong bingung. Zaman akhir ini banyak orang bingung. Nah kemana kemana wong bingungi. Cari alamat gak ketemu. Soalnya alamatnya palsu. Tapi ki kabari wis ketemu, Bu. Dene petuk menyanyi RT 5 RW 3. 10 nomor rumahku. Akhirnya janjian ning stasiun balapan. Gak sida ketemu ndek kono janjian maneh nang alun-alun kutho Nganjuk. Nang kate janjian ana Mahir Zen liwat diomong, nyolek janjian aja lali ngucap insyaallah. Insyaallah. Sorry. Kemana-kemana iku wong bingung. Zaman akhir ini banyak orang bingung. Sama dulu juga ada yang gak kalah fenomenalnya, namanya Inul Daratista radhiyallahu anha. Sorry ya, Inul itu yang paling fenomenal kan bokongnya. Bokongnya Inul ku larang, saumetan seru puluhan juta bahkan ratusan. Ini simbol betapa uang ini katanya dekek bokong ini larangnya tidak karuan. Ya iya toh, sampean mau dekek bokongnya anak sampean dekone bangku kuliah, ayo larang apa mboten? Larang, apalagi fakultas kedokteran, akademi kepolisian, mahal. Katanya dekek bokong ini larang. Katanya dekek bokong dengan kursi kepala desa, larang apa mboten? Sama nolain dum-duman pira. Ayo sing katen dekek bokong dengan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu larang napa mboten? Larang atusan juta mulane pilihin. Lebarang. Gak karu-karuan ratusan juta lobi sana lobi sini kampanye blusukan gelek dukungan. Baliho dipasang, pamflet dipasang, gambar disebar. Fotone dekek ndek wit dadi penunggu pohon. Penunggu jembatan. Biayane ndak karo-karuan akeh iku larang nggih, muga-muga ke depan Indonesia ini mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Soalnya ya itu tadi. Ngapunten nggih. Yo ojo dilem terus, harus dikritik biar semakin baik. Kan sekarang banyak orang bingung toh, jarene ngene tibake ngono, jarene ngono tibake. Nek ngomong ngene kenyataane ngono, lek ngomong ngono kenyataane wah nek wayah kampanye saudara-saudara. Kalau saya nanti terpilih saudara-saudara, rakyat pasti sejahtera saudara-saudara. Apa yang pendidikan gratis, yang kesehatan gratis, bareng dadi ake-ake lali. Saya enggak ngomong semua lali loh ya. Ya ono sing gak lali, muga-muga sing teko ndek kene iki soleh dadi ora lali. Soale sing akeh nek wis dadi terus lali. Maka saya sering kritik itu sebenarnya pilkada itu hanya beda tipis dengan PKB. Lah ya nek pilkada ku biasane nek dadi lali, ya nek PKB nek lali dadi kan bedane mek iku tok. Mengkane aku pesen ning sampean. Kapan ono apa iku calon apa wae, calon legislatif atau calon yang di apa jenenge ngono iku. Calon bupati, calon wali kota, calon apa wae, nek kampanye kate ono pasti saudara-saudara, pasti. Ojo pilih akeh mbujuke. Tapi nek sing santai, insyaallah mohon dukungan, mari sama-sama kita bareng-bareng, kalau saya enggak tepat tolong dikritik, biasanya rada apik. Tapi nek kalau saya menang pasti ini jalan saya bangun pret. Pasti ini masjid saya tingkat preketek ngono. Oh pasti Rasulullah itu lo bilang pasti ditegur sama Allah. Maneh ponakane kiai ora pasti. Jarno wonge gak krungu iki. Ya makanya kita berdoa ya, mudah-mudahan ke depan Indonesia termasuk kulon jenengan ini mendapatkan wakil-wakil yang benar. Ya tetap kudu milih jenengan. Memilih wakil, memilih pemimpin itu bagian dari ibadah. Golput gak api, tetap milih. Istikharah, minta petunjuk ke Allah. Ya Allah. Nyuwun petunjuk, siapa yang harus saya pilih? Wes oleh petunjuk mantep masuk bilik bismillahirrahmanirrahim. Blus. Dene wis diblus dipilih kok tiba elek wis niati nyoblos bokonge ngono ae wis genah. Wis ngaten. Yo njenengan kersane selektif. Makanya saya sampaikan seperti itu. Soale keliru sak srit mawon nggih. Salah 1 menit sengsaranya 5 tahun njenengan. Nek oleh wakil sing ora tepat. Jarno ini ngamuk ya wis wonge ora nambahi sangu ae kok. Ya, ya ini tujuan saya supaya ya ke depan itu kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jemaah yang saya hormati rahimakumullah. Ramelu nyangoni rewel. Meneng mbok kari ngrungokno ae. Sik, iki maulid ringkes mawon kula. Rungokno. Wong iki kampunge apa jenenge? Sumberjo Kulon, nggih. Wong Sumberjo Kulon. Jenengan-jenengan ki nek ora gablek duit. Tapi ambumu kok kepingin wangi. Nah, kuwi kudu gelem ngalahi mepeto bakul minyak wangi.